Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Pada suatu masa hiduplah seorang yang cerdas, ahli pengetahuan yang pikirannya terlatih. Dia datang ke sebuah desa nan jauh. Sebagai latihan dan telaah ilmu yang telah dia miliki, ia ingin membandingkan pandangan yang berbeda-beda yang mungkin ada dalam desa itu. Ia mendatangi sebuah warung dan menanyakan tentang seorang yang paling jujur dan seorang yang paling bohong di desa itu. Permisi Bu, bolehkah saya bertanya pada Ibu? Oh, mari Mas, mari. Asal jangan nanya saya masih jomblo apa enggak loh Mas. Nanti saya bingung jawabnya apa. Oh, tidak Bu. Kalau dilihat dari kecantikan Ibu sih, saya tahu Ibu jelas sudah ada yang punya. Ah, Mas bisa aja. Jangan susah-susah loh ya. Saya sekolah aja enggak lulus. Oh, enggak susah kok Bu. Saya cuma ingin bertanya dua hal. Pertama, saya ingin bertanya siapa kok orang yang paling jujur di desa ini, Bu? Oh, soal itu. Siapa ya? Sebentar, saya berpikir dulu. Oh, saya tahu, Mas, saya tahu. Orang yang paling jujur di sini namanya Karimah. Iya, betul, si Karimah. Oh, Karimah. Baiklah kalau begitu. Satu lagi pertanyaan saya, Bu. Siapakah orang yang paling pembohong di desa ini, Bu? Kalau yang sering bohong di desa ini namanya Aswar, Mas. Saya aja sering dibohongin kok sama dia. Aswar, Bu? Baiklah. Bolehkah saya dipertemukan dengan dua orang itu? Saya punya kepentingan sebentar dengan mereka. Oh, bisa-bisa, Mas. Tunggu sebentar ya, saya carikan orang dulu buat memanggil mereka. Orang di desa itu yang dianggap paling jujur bernama Karimah. Sedangkan orang yang paling pembohong di desa itu adalah Aswar. Akhirnya, dipertemukanlah orang cerdas itu dengan Karimah dan Aswar. Ada apa, hei kau orang kota yang ingin bertemu denganku? Aku orangnya sibuk. Bukankah kau seorang pengangguran, Aswar? Sudah. Aku cuma ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada kalian. Apakah itu, Tuan? Aku ingin bertanya, jalan manakah yang paling terbaik menuju ke desa tetangga? Oh, itu, Tuan. Jalan yang paling baik menuju desa sebelah adalah melalui jalan gunung. Oh, lewat gunung ya? Kalau kau, menurutmu, jalan manakah yang paling terbaik ke jalan gunung? Oh, itu. Jalan terbaik ya, jalan gunung. Tentu saja jawaban itu membingungkan sang pengembara cerdas tersebut. Keduanya menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian, sang pengembara cerdas bertanya ke penduduk yang lain. Ada yang mengatakan lewat sungai, ada yang mengatakan lewat padang, dan ada pula yang mengatakan lewat gunung. Akhirnya, sang pengembara itu pun memilih jalan gunung. Setelah melewati jalan gunung dan akhirnya sampai ke desa sebelah dengan selamat, namun permasalahan orang jujur dan pembohong ini masih menjadi pikiran dia. Ah, aku sih masih bingung dengan jawaban mereka. Dua-duanya mengatakan hal yang sama, dan aku sampai di sini dengan selamat. Ah, aku harus bertanya kepada orang di sini. Pak, sebentar, saya pengen bertanya. Iya, anak muda. Ada apa? Di desa sebelah, saya bertanya kepada orang yang paling jujur dan paling pembohong dari desa itu. Tapi jawaban mereka sama. Saya bertanya jalan terbaik ke desa ini, dan keduanya menjawab lewat gunung. Dan nyatanya, saya selamat lewat sini. Sebenarnya, jalan terbaik untuk menuju desa ini lewat mana ya? Anak muda, seharusnya harus diakui bahwa orang cerdas dan orang yang lebih berpikiran pada logika seperti engkau cenderung tidak terbuka. Makanya, karena suka meminta orang lain membantunya berdasarkan logika, tetapi masalah yang menyangkut hal ini justru sebaliknya. Kenyataannya adalah begini, anak muda. Sungai sebenarnya merupakan jalan termudah menuju ke desa sini. Oleh karenanya, si pembohong menunjukkan jalan gunung. Tapi, orang yang jujur itu tidak hanya jujur. Dia mengetahui bahwa Anda punya keledai dan itu memudahkan perjalanan Anda. Si pembohong kebetulan tidak mengetahui bahwa Anda tak punya perahu. Seandainya dia tahu hal itu, pasti ia mengusulkan jalan sungai. Oh, begitu Pak. Baiklah, aku paham sekarang. Terima kasih sudah membuka pikiranku. Orang yang berpikiran cerdas akan bisa membuat pikirannya bahwa suatu permasalahan ada banyak sisi yang bisa dilihat olehnya. Saran yang terbaik adalah saran yang benar, tetapi saran yang juga bijak. Rembulan benderang di wajahmu terangi seluruh semesta. Di kerapnya, di kelamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Spookies, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.